Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, qala al-imam Ahmad ibn Ali al-Maqrizi al-Shafi'i rahmatullah alayh, wa alam anna an-nasa fi ibadatillahi wal isti'anati bihi ala arba'ati aqsam, ajalluha wa afdaluha ahlul ibadati wal isti'anati billahi alayha. Ketahuilah bahwasanya manusia dalam hal ibadah dan memohon pertolongan pada Allah bagi menjadi empat kelompok. Yang paling mulia dan paling utama adalah orang yang beribadah pada Allah dan memohon bantuan beribadah kepada Allah. Sampai sini ya. Nah, dibaca syarahnya. Di sini ya, tafadhal. Sabit. لأنه لولا أن الله أعانك ما استطعت أن تعبده. لاحظ في الأمر. لاحظ أسر بين الجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين. لولا أن الله أعانك ما استطعت أن تعبده. Perhatikan. Ya, dalam hal ibadah manusia yang paling utama adalah, yang paling mulia, yang paling utamanya adalah yang beribadah pada Allah dan memohon pertolongan pada Allah dalam ibadah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Alladzina jama'u bainal ibadati wal isti'anah billahi 'alaiha." Itu mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara ibadah dan memohon pertolongan pada Allah untuk beribadah. Ay 'alal ibadah. Ay 'alaiha 'alal ibadah. Karena laula annallaha anaka mastata'ta an ta'budahu, kata Syekh. Karena kalau bukan karena Allah, maka Anda enggak bakal sanggup untuk beribadah pada Allah. Nah, perhatikanlah as-sirra, rahasia bainal jam'i, ya, penggabungan antara ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Laula annallaha anak mastata'ta an ta'budah, seandainya Allah tidak menolongmu maka kamu tidak akan mampu untuk beribadah pada Allah. Seorang sanggup untuk berzikir, salat, puasa, zakat dan yang lainnya, itu semua hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan sang hamba. Pertolongan dari Allah. Ini sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, ya, bahwa hal ini telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim secara panjang lebar, ya, di kitab beliau Madarijus Salikin mengenai hal ini. Ya, terus berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka kafa bi hadza fakhran fala tad'a an taqula fi dhikri kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Fa amarahu ayyas'alallaha ayyu'inahu ala ibadati li'annahu law lam yu'inhu ala ibadatihi lam yastati' dhalik. ويردد هذا الدعاء بعد كل فريضة في دبر كل صلاة. وهل المراد بالدبر آخر الصلاة أم بعد؟ وهل المراد بالدبر آخر الصلاة أم بعد السلام على القولين؟ فأيهما وقع هذا الدعاء إما في آخر الصلاة أو بعدما فإنه وقع موقعه موقعه موقعه لأنه يصدق يصدق عليه أنه دبر كل صلاة. بس هذا الاسم الأول وهم أسعد الخلق الذين جمع بين العبادة والاستعانة بالله عليها. Ya, perhatikan. Rasul SAW bersabda kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah, aku mencintaimu. Subhanallah. Antum baru dibilang sama istri antum, "Demi Allah, aku cintamu." Oh, senang banget. Ini Rasul yang ngomong. Maka kata Syekh, "Kafa bihadza fakhran." Maka cukuplah ini sebagai sebuah kebanggaan yang sangat besar. Dicintai oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala tada, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad radhiyallahu an, maka janganlah engkau meninggalkan, ya, maka janganlah engkau meninggalkan antakula fi tuburi kulli salat, untuk mengucapkan di akhir setiap salat doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk beri zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah padamu. Ini minta pertolongan pada Allah untuk beribadah sebagaimana dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa anfa'u du'a'i talabul aun ala mardatihi ta'ala. Maka doa yang paling bermanfaat adalah doa meminta bantuan untuk dapat, kata Syekh di atas, ya, untuk dapat melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan, fa amarahu, maka Nabi SAW memerintahkan pada Mu'ad, ayas Allah ayyuinahu ala ibadatih, agar dia bermohon pada Allah supaya Allah menolongnya untuk beribadah padanya. Kenapa? Karena kalau Allah tidak menolong dia untuk beribadah padanya, maka dia tidak akan sanggup beribadah pada Allah. Ya, dan Nabi mengulangi doa ini, ya, wayuradidu, dan mengulangi doa ini setiap selesai sholat fardu, ya, di setiap akhir sholat. Maka apakah yang dimaksud dengan dubur itu akhir sholat atau setelah sholat? Akhir sholat artinya setelah tahiyat akhir, setelah doa empat perlindungan, sebelum salam, atau setelah salam. Ya, maka kata Syekh, ala qaulain. Maka ini ada dua pendapat. Ya. Maka, fayuma waqa'a hadha du'a imma fi akhiri sholat au ba'daha fa'inna waqa'a mauki'ai. Mauki'au. Maka, mana saja di antara keduanya, apakah doa ini terletak di akhir sholat atau setelah sholat, maka dia sudah dianggap itu pada posisi dubur sholat. Ya. Li'annahu yasduku alaihi annahu duburu kulli sholatin. Karena itu layak untuk dikatakan dia adalah di dubur kulli sholat. Di akhir setiap sholat. Mau dia itu dikatakan setelah salam atau sebelum salam. Oleh karena itulah para ulama menyatakan berdoa setelah sholat fardu mubah. Boleh. Sunnah bahkan. Ya, tidak terlarang. Nah, hada al-qismu al-awwal, ini adalah bagian yang pertama, ya, terkait tentang golongan manusia dalam hal ibadah dan memohon pertolongan pada Allah, yaitu yang mereka as'adul khalqi, adalah makhluk yang paling berbahagia, alladzina jama'a bainal ibadati wal isti'anati billahi 'alaiha, yang mereka menjamak, menggabungkan antara ibadah dan memohon pertolongan pada Allah untuk ibadah. Nah, sebagian orang hanya ibadah aja, tapi dia gak pernah minta tolong kepada Allah agar dia dimudahkan untuk ibadah, agar dia dibantu ibadah. Dia bertumpu pada diri aja. Nah, ini keliru. Ya, iya dan billah. Ya. Kemudian di matannya, wa yuqalu haula'i al-qismu atsani, dan kebalikan dari mereka adalah kelompok yang kedua, al-mu'ridun. Di matan, lihat, al-mu'riduna an ibadatih wal isti'anatih bihi, fala ibadata lahum wala isti'anata, bal in sa'alahu ta'ala ahaduhum wasta'ana bihi fa'ala khututihi wa syahawatihi yadan billah. Ini mereka adalah al-mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari beribadah dan juga berpaling dari meminta pertolongan pada Allah. Fala ibadata lahum wala isti'anata, mereka tidak memiliki ibadah, mereka juga tidak memiliki tidak pernah memohon bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal in sa'alahu ta'ala ahaduhum wasta'ana bihi, bahkan kalaupun dia meminta kepada salah seorang di antara mereka, memohon kepada Allah ya, dan memohon pertolongan pada Allah, fa'ala khututihi wa syahwatihi, itu berdasarkan khutut dia, langkah-langkah dia, maksudnya kepentingan-kepentingan dunia dia dan kepentingan syahwatnya. Ya dan billah. Jadi selain dari itu, dia enggak pernah berdoa, dia enggak pernah beribadah atau apa namanya? Ya, memohon pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam ibadah. Ya dan billah. Ini manusia yang kebalikan dari yang makhluk terbaik. Coba dibaca syarahnya. Ya. Di sini. Nah, Mas Apir. Wa yuqabilu haula'il qismusani wa wal qismul qasiri. Qasiri. Ya, wa huwa al qismu al khasiru. Wa huwa al qismu al khasiru. Qawluhu al-mu'riduna an ibadatihi wal isti'anati bihi fala ya'budunahu wala yasta'inuna bihi atlu hadha nihaiyan hadha nihaiyan wal iyadu billahi nasullaha fanasiyahum nasullaha fanasiyahum qawluhu bal in sa'alahu ta'ala ahaduhum fa'il wasti'ana bihi fa'ala hududihi wa syahwatihi. Oh, itu hudud ya, bukan khutud ya, salah baca tadi. Anda terjemahannya apa tadi? Langkah hudud, kepentingan-kepentingan, bukan langkah. Terus wa in ista'ana billahi wahidun min haula'i fa inna ma yasta'inu bihi ala hududihi fit dunya wa syahwatihi fit dunya fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fit dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq fa laysa lahu hum hammun fa laysa lahu hammun illa dunya. Wa idza da'a Allahu masya Allah yang berdoa. Wa idza da'a Allahu fa inna ma yatlubu minhu maladan ad-dunya wa syahwatiha wala yatlubu al akhirata wala tahturu lahu ala balin wa hadha lam ya'budillaha ya lam ya'budillah lam yabudillaha walam yasta'inu bihil isti'anata maf'ul mutlaq isti'anata al matlubata allati hiya al isti'anata al isti'anatu agak gagal jadi kiai dah ya al isti'anatu ala al ibadati amma al isti'anatu ala ala umurid dunya wa haddaha wahdaha fahadihi laisatu bisyai'in ditunda jadi kiai kayaknya kok ditunda jadi kiai al-ikhlas udah kolu nafsu amat mau dihabisin sama dia udah gak sabar dia mau jadi kiai al-ikhlas Duku Bima kan. Mana tadi? Hah? Ini kebalikannya ya. Qauluh yuqabiluha ulai kisim tsani. Kebalikan dari kisim yang pertama yaitu kisim yang kedua, wa huwal khismul khasir. Yaitu golongan yang merugi orang-orangnya. Siapa itu al-muridun an ibadatihi wal isti'anati bihi? Orang-orang yang justru berpaling dari beribadah dan memohon bantuan pada Allah untuk ibadah. Wala yabuduna wala yasta'inuna bihi, mereka enggak mau beribadah. Ya, tidak mau memohon pertolongan pada Allah dalam ibadah at-talu hada. Mereka menafikan hal ini. Ya, mereka menafikan hal ini sama sekali wal iyad billah. Maka mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Qala al-musannif, mana lagi berikutnya? Qawlu bal insalahu, nah, bahkan apabila dia meminta kepada Allah ahadun, salah seorang di antara mereka, wasti'ana bihi, dan apabila mereka memohon bantuan pada Allah, fa'ala hududihi, itu berdasarkan kepentingan dia aja. Wasyahwatihi, wasyahwatihi, dan syahwatnya. Kalau enggak ada kepentingan, enggak. Kapan beribadah? Nah, ketika nyalek beribadah. Lepas dari itu jauh dari Allah. Ada kepentingan, iya ternyata. Kapan mau sholat? Nah, kapan mau puasa? Nah, kapan mau doa? Nah, kalau ada, ya Allah, untuk urusan dunia aja. Selepas dari itu nggak ada. Nah, ini makhluk yang buruk, iya ternyata. Maka kata Syekh, ini ista'ana billahi wahdah. Nah, walaupun jika pun dia memohon pertolongan pada Allah semata. Man ha'ulai fa inna mayasta'inu bihi ala hududihi fid dunya. Maka salah seorang di antara mereka, kalaupun mereka meminta tolong kepada Allah, maka dia hanya minta tolong pada Allah dalam urusan kepentingan dia di dunia, untuk urusan dunia, syahwat dia di dunia. Allah Ta'ala berfirman, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya, ya Allah, berikanlah kepada kami, rabbana atina fid dunya. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka enggak punya khalaq bagian sedikit pun di akhirat. Falaysa lahum hammun illa dunya. Mereka enggak punya ambisi yang kuat kecuali dunia saja. Wa idza da'a Allah, kalaupun dia berdoa pada Allah, dia mintanya itu cuman urusan kelezatan dunia, syahwatnya, tidak minta akhirat. Ya. Wala takhturu lahu ala balin, bahkan enggak pernah terlintas di benak dia minta untuk urusan akhirat. Fa hadza lam ya'budillaha wa lam yasta'in bihi al-isti'anata al-matlubata. Inilah orang yang tidak beribadah pada Allah dan tidak memohon pertolongan pada Allah untuk ibadah dalam isti'anah yang matlubah. Allati hiya al-isti'anatu 'alal ibadah, yang itu adalah isti'anah. Isti'anah untuk ibadah. Adapun isti'anah 'ala umuri dunya wahdaha, urusan dunia semata, hadhihi laysat bisyai'in, ini tidak terhitung. Yang dianggap itu isti'anah untuk ibadah, isti'anah untuk urusan akhirat. Baik. Kemudian ya, dibaca berikutnya. Siapa? Mirza. Ini dimatan dulu ya, saya bacakan. Ya. Kata Syekh. Allah subhanahu wa ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ard wa yas'aluhu awliyauhu wa a'da'uhu wa yumid wa yumidu ha'ulai wa ha'ula. Kemudian kata al-imam al-maqrizi al-syafi'i rahimahullah ta'ala, ya Allah, padahal semua ya apa yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya, kepada Allah, ya yas'aluhu awliya'uhu wa'adahu, para wali-wali Allah, bahkan musuh-musuh Allah meminta kepada Allah. Abu Jahal berdoa kepada Allah supaya dimenangkan di perang Badr melawan Rasulullah. Kurang ajar Abu Jahal, minta kepada Allah, ya. Mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh Allah pun juga demikian, ya. Fayumiddu ha'ula'i ha'ula', maka Allah pun memberikan kepada mereka dan kepada mereka permintaan mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau dikabulkan doa itu belum tentu indikasi Allah ridho. Ya, iblis minta tangguh berdoa pada Allah. Dikabulkan enggak doanya? Allah ridho enggak sama iblis? Nah, enggak. Ya, paham enggak tuh? Iblis minta doa kepada Allah. Ya Allah. Ya. Iblis minta berdoa kepada Allah. Iblis berdoa, ya, supaya minta ditangguhkan. Ya, kata iblis, fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, berikanlah tangguhkan padaku ya Allah, sampai hari, sampai mereka semua dibangkitkan. Ya, apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzirin. Ya, ila yaumil waqfil ma'lum. Maka kalau begitu engkau termasuk yang diberi tanggungan sampai hari nanti, yang hari kiamat yang maklum. Ya, ditangguh berarti dikabulkan enggak doa iblis? Dikabulkan. Iblis minta doa, ya Allah, berilah aku tangguh, jangan langsung masukkan ke neraka, berilah tangguh. Iblis berdoa, dikabulkan oleh Allah. Oh, si fulan doanya kabul, rumahnya mewah, setiap minta rezeki dikasih. Belum tentu Allah meridhoi dia. Si fulan, tapi dia enggak sholat, enggak ibadah, itu berarti bukan, ya, bukan apa? Bukan karunia, istidraj. Bukan peng, ya, naam, ya dan billah. Ya, bisa dipahami sini. Ini kaidah penting nih. Jadi Allah tatkala mengabulkan doa kita itu belum tentu sebagai karunia yang Allah berikan pada kita. Ya. Belum tentu itu nikmat, belum tentu minnah. Iblis dikabulkan doanya. Nah, lanjut. Terus iblis dikabulkan doanya, ya, supaya semakin berat adabnya. Semakin berat adab dia. Iblis kan dosanya cuma satu. Ya enggak? Dosanya satu. Dosanya apa? Dia enggak mau sujud kepada Adam. Aba wastakbar. Wa kana minal kafir. Nambah dosa lagi. Nyesatin anak Adam. Mandalla ala dolalah, kan begitu. Barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahalanya. Jadi dosa kesyirikan, dosa maksiat, dosa bid'ah, dosa semua kezaliman ke iblis semua. Ke iblis semua. Dia ngajarin. Berarti iblis keliru enggak minta begitu? Keliru dia, salah dia. Jahil. Tapi karena hasad, gara-gara Adam nih, saya sesatin di mereka semua. Nah, akhirnya begitu. Padahal itu merugikan iblis, tambah berat adab dia. Kan di neraka itu berlevel-level, maratib. Ya, makanya Abu Thalib nerakanya ringan. Makanya beda orang kafir jahat dengan orang kafir yang pelangak-pelongo, enggak ngapa-ngapain. Orang kafir jahat, dia diadab dengan kekafirannya selama-lamanya, tambah adab lagi karena kejahatannya. Yang baik ya, diadab selama-lamanya karena kekafirannya, tapi mungkin itu aja. Karena dia enggak jahat, ya pelangak-pelongo aja, atau dia mungkin ramah, ya, enggak diadab sebagaimana kerasnya orang kafir yang jahat. Ini sisi keadilan Allah. Enggak bisa, oh dia udah kafir, mau jahat ke, mau enggak ke. Oh enggak, dibedakan. Makanya Abu Thalib beda sama mau jahat. Abu Thalib beda sama Abu Lahab. Beda adabnya. Ngerti enggak? Nah iblis, dia menanggung dosa itu semua. Ini kaidah yang penting sekali yang dari Syekh Al-Maqrizi di sini. Terus dibaca tadi siapa? Mirza. Ah ini dulu, ya. Dan Allah, semua apa yang ada di langit dan di bumi meminta pada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Sa'aluhu man fis samawati wal ard." Segala apa yang di langit dan di bumi minta pada Allah. Kullu yaumin, setiap hari. Huwa fi sya'an. Allah dalam keadaan sya'an. Yaitu dalam keadaan setiap saat Allah SWT fi sya'an, maksudnya apa? Dalam mengatur alam semesta. Li khalqihi wa amrin. Ya, mengatur makhluk-makhluk bitadbirin li khalqihi, mengatur makhluk-makhluk. Ya, melarang, memerintah, mutasrifin. Ya. Tasrif apa maksudnya? Mengatur juga ya. Daiman abadan, selalu dan selama-lamanya. Maka setiap hari Allah SWT dalam keadaan demikian. Fisya'an. Ya, kemudian yas'aluhu awliyahu wa adawuhu. Telah meminta kepada Allah. Wali-wali Allah maupun musuh-musuh Allah pun meminta kepada Allah. Belum dibaca ini ya? Baca lagi Mirza. Fayukhlisuna li'annahum ya'lamuna annahu la yunqidu min ash-shada'id illa Allah tatmahillu asnamahum wa ma'asnamuhum fa'il asnamuhum wa ma'budatuhum ma tunqiduhum min ash-shada'id ya'rifuna hadha fayukhlisuna lillahi fi hadhihi al-halati yas'aluhu man fis samawati wal ardi hatta musyrikuna hatta kufar yas'alunahu fi halati dururati wasyadadi. Baik, berikutnya. Para wali-wali Allah yang bertakwa, mereka meminta kepada Allah. Demikian pula musuh-musuh Allah. Maka kaum kufar, musyrikun, mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah. apabila mereka waqa'u fi syiddah, terjatuh ke dalam hal-hal yang genting, yang sulit, ya, maka sallallahu azza wajalla, maka mereka pun berdoa kepada Allah azza wajalla. Ya. Allah taala berfirman, wadallahu mukhlishina lahuddin. Maka mereka orang-orang musyrik berdoa dengan ikhlas kepada Allah, ay doa. Wa idza massakum ad-dur, apabila mereka ditimpa bahaya, fil bahr, di lautan, dalla man tad'u illa iya. Maka tersesatlah mereka yang kalian yang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ya. Haula'i huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah mempermudahkan untuk kalian berjalan di daratan dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulk, hingga kalian apabila telah berada di bahtera, jaraina bihim bi rihin thayyibatin, yang angin yang baik itu meluncurkan bahtera tadi, ya, farihu biha, ya, maka mereka pun gembira dengannya. Ja'at harihun asifun, kemudian tiba-tiba datang angin badai kepada mereka. Waja'ahum al-mauj, datang kepada mereka gelombang yang besar, min kulli makan, dari segala arah, dari semua tempat. Wadhannu annahum uhita bihim, dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah terkepung oleh bahaya. Dallaha mukhlishina lahuddin, maka mereka pun berdoa dengan ikhlas, dengan murni hanya kepada Allah. Ya. La in anjayna min hadhihi lanakunanna minasyakirin. La in anjaytana, akhwan. Ya Allah, seandainya Engkau selamatkan kami min hadhihi, dari keadaan genting ini, maka tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayukhlisun, kata Syekh, mereka ibadah murninya itu hanya kepada Allah. Li'annahum ya'lamun annahu la yunqidhu minasyada'id illallah. Karena mereka mengetahui tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari situasi genting-genting tersebut kecuali hanya Allah. Tadmahillu asnamuhum, namun berhala mereka mengalihkan mereka. Wa ma'budatuhum, dan peribadatan mereka mengalihkan mereka. Mayungkiduhum minasyada'id, yang mereka semua berhalanya, peribadatannya enggak bisa menyelamatkan mereka dari situasi genting tadi. Ya'rifuna hadha wa yukhlisuna lillahi fi hadhil halah. Mereka mengetahui hal ini, maka mereka pun memurnikan ibadahnya pada Allah, doa dalam keadaan seperti ini. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Ya, maka kata Syekh, mengenai ayat semua yang ada di langit dan di bumi beribadah pada Allah, memohon pada Allah. Hatta al-musyrikun, hatta al-kufar, sampai-sampai kaum musyrikun, orang-orang kafir. Ya, yas'alunahu fi halati ad-darurati wasyadaid. Mereka memohon bantuan pada Allah dalam keadaan darurah, dalam keadaan darurat, dalam keadaan ya yang berbahaya, dan juga dalam keadaan yang genting. Nah, terus kemudian Allah mengabulkan doa mereka. Wa yumitu haula'i wa haula. Ajit nizam sedikit. Pak Brandy, baca. Haramahu. Kullan numittu haula'i wa haula'i min atau'i rabbika. Wa makana atau'u rabbika mahduro. Ay mamnu'an. Qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la mani'a lima a'taita. ولم تؤتي بما منعت ولا ينفع ذا الجد منك ما جد منك جد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فلا أحد يمنع ما أعطاه الله ولا أحد يأتي ما منع الله أبدا فالعطاء والمنع بيد الله نعم. سبحانه. Ya, dari atas ya. Maka Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wamankana yuridul ajlah, barang siapa yang menghendaki disegerakan ajalnahu lahu fiha, maka kami akan segerakan untuknya." Ya, dalam permintaannya tadi, "Ma tasya'u liman nurid," apa yang dikehendaki sesuai dengan yang kami inginkan. "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslauha," kemudian kami berikan untuknya jahanam yang dia masuk, yang akan memasukinya, madmuman madhula madhura, dalam keadaan tercela, dalam keadaan terusir. Waman aradal akhirah wasa'a, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha, laha sa'yaha dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, fa ulaika kana sa'yukum sa'yuhum masykura, itulah yang usahanya ya itu masykura, diapresiasi, artinya dibalas dengan kebaikan, disyukuri. Allahu yu'ti haula'i wa haula, Allah memberikan kepada mereka semua. Talaba wa da'ahu, barang siapa yang meminta berdoa pada Allah lil akhirah atahu, maka Allah akan berikan pada dia. Wa man da'ahu lil dunya fiha hadza tahta al masyiah, namun barang siapa yang berdoa pada Allah untuk dunia, maka ini berarti di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah akan berikan. Apa insya'ah haramah, apabila Allah kehendaki, Allah tidak akan memberikan. Nah, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa makana ata'u rabbika mahzura, maka semuanya kepada setiap golongan, numiddu, kami berikan ya, kami berikan haula'i wa haula'i kepada mereka dan pada mereka, min ata'i rabbik, dari ya, pemberian Rabbmu, wa makana ata'u rabbika mahzura, dan tidaklah pemberian Rabbmu itu mahzura ya, ay mamnu'a, tercegah. Nabi SAW berkata, "Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata." Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang kau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau cegah. "Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd," dan tidak akan bermanfaat ya, sesuatu yang jadd minkal jadd. "Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd." Allah kemudian berfirman, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatik mirahmatin fala mumsikalaha," dan Allah memberikan, membukakan ya, memberikan kemenangan kepada manusia berupa dari rahmatnya, fala mumsikalaha, wa ma yumsika fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim, maka tidak ada seorang pun yang mencegah apa yang Allah berikan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi apa yang Allah cegah selama-lamanya, maka pemberian maupun pencegahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk ya, masyaallah. Mau ambilin air lagi tuh? Air putih ya. Tolong. Masyaallah. Break dulu 1 menit. Mana sekarang halaman yang baru ya? وأبغى للخلق الله إليه إبليس. Awal 144. Dibaca dari matanya ya. Siapa Akbar? Baik, perhatikan. Wa abghadu khalqi ilaihi iblis. Dan makhluk yang paling Allah murkai adalah iblis. Wa ma hadza? Namun walaupun demikian, ajaba su'alahu wa qada hajatahu wa matta'a biha. Walaupun demikian Allah mengabulkan doanya. Allah mengabulkan doanya, memberikan kebutuhannya, menunaikan hajatnya. Wa matta'ahu biha, dan Allah membuatnya senang dengan dikabulkannya doa tersebut. Padahal iblis adalah makhluk yang paling dimurkai Allah, tapi Allah kabulkan doanya, ya. Kemudian Allah penuhi kebutuhannya dan Allah membuat senang dia. Masya Allah. Ya, tapi makhluk yang paling dimurkai. Kenapa demikian? Lakinna ma lam takun aunan ala mardatillah. Tapi namun doanya tersebut yang iblis panjatkan kepada Allah, ya, tidak membantu dia untuk menggapai keridhaan Allah. Untuk mendapatkan apa yang tidak, untuk mendapatkan apa yang tidak membantu dan menggapai keridhaan Allah. Ya. Justru permintaan iblis itu, ya, menjauhkan dia, ya. menjauhkan iblis dari Allah. Apa yang iblis minta justru menjauhkan iblis dari Allah. Fi syikwatihi wa bu'dihi. Fi syikwa wa bu'dihi. Syikwa, ya. Lebih tepat syikwa. Lebih afsah. Justru menambah iblis kesengsaraannya. Syikwa, kesengsaraan dia. Dan semakin jauh dia. Bisa dipahami sini? Nah, kita baca syarahnya. Ila yaumil waqtil ma'lumi. فالشاهد من هذا أن الله استجاب دعوة إبليس وهو أكبر أعداء الله. فالله يؤتي ويستجيب لأوليائه ولأعدائه، ولكن أولياءه يستجيب لهم عن رضا ومحبة، وأعداؤه يستجيب لهم وأعداؤه معطوف كلكن وأعداؤه يستجيب لهم وهو لا يحبهم. Ya, kemudian kata Syekh ini mengenai iblis makhluk paling dibenci tapi doanya dikabulkan. Ya, iblis adalah musuh Allah terbesar. Tatkala Allah perintahkan pada iblis untuk sujud, aba wastakbara. Makana minal kafir. Dia menolak, enggak mau. Mengingkari, merasa sombong dan dia termasuk orang-orang kafir. Ilam amarallahu bisujud li Adam. Tatkala Allah memerintahkan iblis untuk sujud pada Adam, mustakbar. Dia sombong dan dia jadilah kafir. Fala anahu Allahu wa taradahu min rahmatih. Maka Allah pun melaknatnya dan mengusirnya dari rahmatnya. Summa da'a Allah, kemudian iblis berdoa kepada Allah. Falaisa lahu ginan anillah. Maka ya, dia tidak ada kebutuhan sedikit pun pada Allah kecuali ingin ditangguhkan. Iblis pun berdoa, fa'anzirni ya ila yaumi yub'atsun. Berilah tangguhkan, berilah tangguh untukku sampai hari dibangkitkan. Sampai mereka dibangkitkan. Talaba minallah ayunzirahu ayumidda fi hayatihi ila yaumil ba'as. Ya, dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Agar Allah memberikan tangguh kepada dia. Itu harus huruf dha' ya. Ayunzirahu. Memberikan tangguh. Bukan yunzirahu. Anzara yunziru. Ini memberikan peringatan. Ya, agar Allah memberikan tangguh pada dia supaya Allah memanjangkan umurnya sampai hari dibangkitkan. Kenapa? Min ajri ayyudillah bani Adam, supaya dia menyesatkan manusia. Wa yudurru bani Adam, wa yudurra bani Adam, untuk memudaratkan bani Adam bisa nih dengan prasangkaan dia. Allah subhanahu wa ta'ala istajabalah, mengabulkan doanya. Ya qala innaka minal munzarin. Fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Ya, ila yaumil waqfil ma'lum, sampai hari waqaf, berdiri nanti yang telah diketahui itu hari kiamat. Ya. Fa syahid min hada, maka yang menjadi poin dalam pernyataan ini, anallaha stajaba da'wata iblis. Allah mengabulkan doa iblis. Padahal dia adalah musuh Allah terbesar, Allah memberikan ya yu'ti, yastajib, mengabulkan doa li awliyai, kepada walinya, wali adaihi, maupun kepada ya musuh-musuhnya. Walakinna awliyahu yastajibu lahum an ridha wa mahabbatin. Namun Allah mengabulkan doa-doa para wali-walinya itu dengan keridhaan dan kecintaan. Adapun musuh-musuhnya Allah mengabulkan dalam keadaan Allah tidak mencintai mereka. Ini ya. Kemudian di matan berikutnya, wahakada saipul di matan dibaca. Wahada apa wahakada? Mu'idan fal yatadabbar al-aqil hadha itu ya tadabbarnya itu lamnya lam amr, lamnya fal ya tadabbar la akil fa'il ha fa'il ada terus terus lanjutan laisat lahu laqri tiga koma di ai wal qadiyas alu wal qadiyas alu abdu abdu al hajata fa fa yatqadiha lahu qadiha lahu wa fiha halak halakahu halakuhu na'udzubillah. Sudah cukup dulu. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, demikianlah hakada kullu man sa'alahu ta'ala wa sta'ana bihi ala ma lam yakun aulan lahu ala ta'atihi. Demikianlah semua yang meminta dan memohon kepada Allah untuk mendapatkan apa yang tidak membantu mereka untuk menggapai ridha Allah, karena su'alu mubidan anillah, maka permintaan dia tadi, doa dia itu tadi akan menjauhkan dia dari Allah. Wal yatadabbar al-aqilu hadha. Maka orang yang berakal hendaknya dia mesti ya merenungi hal ini. Ya. Wal ya'lam, agar dia mengetahui anna ijabata su'ali ba'di sa'ilin, bahwa dikabulkannya ya, pengkabulan Allah atas sebagian doa orang-orang yang meminta laisat likaramatihi alaih. Ya, itu bukanlah bentuk pemuliaan Allah kepadanya. Bal qad yas'aluhu ya, bal qad yas'alu abduhu al-hajata fayaqdhiha lahu wa fiha halakuhu. Nah, terkadang Allah justru, terkadang ada hamba yang berdoa kepada Allah, kemudian Allah berikan, Allah tunaikan hajatnya, Allah kabulkan doanya. Ternyata dalam pengkabulan tersebut terdapat hal-hal yang membinasakan sang hamba. Ternyata di dalam pengkabulan itu halaku. Si hamba minta harta yang banyak, Allah kasih. Malah maksiat dengan adanya harta yang banyak. Nah, terus saya boleh baca syarahnya. Mana sih saya boleh? Syekwah wa bu'dihi halakuhu wa yakunu man'uhu minha himayatan lahu wa sinayatan. Qala ta'ala wa idza qala insanu bi syarri du'a'ahu bil khairi wa kana al insanu 'ajula faqad yad'u al insanu bima fihi halaku wa imma ayastajiba Allah wa imma ayastajiba Allah lahu batalahu wa imma ayamna'ahu wa hadha khayrun lahu fa law istajaba lahu lakana dararan 'alayhi wa lidzalika man da'a Allah man da'a Allah wa lam yas walam yustajab lahu fala yatahassan wal ya'lam anna Allah ma akhara ijabatahu illa li salihihi wa la yaqulu da'autu wa da'autu falam yustajab li wal yuksir min du'ai wala yai'as wala yaqulu ad-du'a'u la yanfa'u da'autu falam yustajab li lam yustajab laka hadha min salihi li'annahu law ajala laka li'annahu law ujjila laka ma talabta laka nabi halakuka wallahu ya'lam muradaka. Nah, maka hendaknya perhatikan orang berakal dan dia mengetahui bahwa ijabah Allah, dikabulkannya doa Allah kepada orang yang meminta, itu bukanlah kemuliaan bagi dia. Namun terkadang seorang hamba meminta hajatnya, ya, bahkan seorang hamba minta hajatnya fayaqdihi, Allah pun berikan hajatnya, fiha halabu, ternyata dalam pemenuhan hajat tersebut terdapat kebinasaan untuk sang hamba. Wa yakunu manuhu minha himayatan lahu wasiyanatan. Ya, maka kalau begitu orang yang terlindungi, apa namanya, ketika manuhu, dia dicegah dari dikabulkannya doa tadi, itu justru himayah, perlindungan, proteksi bagi sang hamba. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak. Ternyata rezekinya biasa-biasa saja. Itu berarti penjagaan bagi Allah. Karena kalau dapat rezeki yang banyak, Allah tahu dia gak kuat, ya, malah maksiat dan yang lainnya. Bisa dipahami gak sini? Nah, maka kata Syekh di sini, laisat, apa namanya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah Ta'ala berfirman, wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan seorang dan manusia berdoa dengan keburukan, ya, dalam doanya tadi dengan kebaikan. Wa du'aahu. Hah? Oh ini ya. Lakin lama lam takun aunan, ini ya. Wah, kelewat aja. Gak bilang lah, mana udah capek gak. Sadar. Lama lam takun aunan ala mardatihi kanat ziyadatan fi syikwatihi wa bulih. Selama doanya dia tadi itu tidak mengandung pertolongan kepada Allah untuk menggapai apa-apa yang diridhai Allah, itu hanya menambah kebinasaan dia. Ya, dan menambah apa namanya, dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastajaba Allahu li iblis wa anzarahu. Allah mengabulkan doa iblis, memberi tangguh pada dia. Namun hal ini hanya untuk menambah azab dia, ya, tapi waliyatubillah. Itu bukanlah kemuliaan untuk iblis. Karena dalam dengan diakhirkannya hidup iblis itu hanya akan menambah dosa iblis dan nambah azab. Ya. Dan ini bukanlah kebaikan. Karena ketika dikabulkan doa itu bukan dari kebaikan dia. Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh hingga, ya, Allah nanti mengadabnya. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairun anfusihim. Dan janganlah orang-orang yang kafir itu menduga sedikit pun bahwasanya kami memberi tangguh kepada mereka itu lebih baik untuk mereka. Ya. Jangan disangka dikasih tangguh, wah, ini berarti dapat kebaikan. Nambah dapat dosa banyak. Namun innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami memberi tangguh kepada mereka supaya bertambah dosa dia. Ya, walahum adzabun muhin. Dan dia memiliki adab yang, dan bagi dia adab yang menghinakan. Ya. Fal kafir, maka orang kafir, orang musyrik apabila mudda fi hayatih, dipanjangkan umurnya, maka ini keburukan buat dia. Mukmin apabila dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, maka itu baik buat dia, baik buat mukmin. Maka orang yang paling, ya, baik ialah yang panjang umurnya, yang paling banyak amalnya. Nah, Bal yatadabbar al-aqil. Maka orang yang berakal hendaknya dia mentadaburi hal ini dan dia mengetahui bahwasanya semua yang diijabah oleh Allah doanya, yaitu bukanlah kemuliaan. Terkadang ada orang yang minta kepada Allah berikan, ternyata di situ terdapat kebinasaan buat dia. Wa yakunu man'uhu minha himayatan lahu wasiyanatan. Terkadang ketika dia tidak diberi, tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari doanya, yaitu adalah penjagaan dan proteksi dari Allah. Sudah ya, sampai dibacakan ayat tadi ya. Wa kana al-insanu ajula, dan manusia itu orangnya tergesa-gesa. Ya. Faqad yad'u al-insanu bima fihi halakuhu. Terkadang seseorang berdoa dengan sesuatu hal yang diminta terdapat kebinasaan untuk dia. Ya. Fa imma yastajiba Allahu lahu uqubah lahu, itu dengan bisa jadi Allah mengabulkan doa dia sebagai hukuman bagi dia, atau Allah tidak mengabulkan doa dia, itu baik buat dia. Falau istajaba lahu lakana dararan alaih. Walidzalika man da'a Allah walam yastajab lahu fala yatahassar. Ya. Nah, seandainya Allah kabulkan doanya, tentulah itu buruk, doror buat dia, doror buat dia. Oleh karena itu barang siapa yang memohon, berdoa pada Allah kemudian tidak dikabulkan, fala yatahassar, jangan dia menyesal. Ya. Dan dia mesti mengetahui Allah SWT apabila mengakhirkan doa dia, Allah tidaklah mengakhirkan doa dia untuk dikabulkan, melainkan itu untuk illa salihihi. Ya. Waliyalam annallaha ma akhara ijabatahu illa li salihihi. Dan dia mesti mengetahui bahwa Allah tidaklah mengakhirkan pengijabahan itu melainkan karena kebaikannya. Jangan dikatakan ya. Jadi ketika Allah akhirkan, kabulkan, itu untuk kebaikan dia. Ya. Ya Allah, saya minta istri, ya Allah, enggak kabul-kabul. Itu baik. Ya, karena kalau ada istri, malas talib ilmi. Ya enggak? Malas ke masjid. Bisa jadi nanti Allah tahu. Itu misalkan. Ya. Sekarang belajar dulu, ngejomblo dulu. Sabar. Enggak pul. Pul masih lama kan? Berapa tahun lagi? 6 apa 8? Jomblo lah. Hah? 3 tahun lagi? Waduh, gaya banget sih pul. Ya. Wala yaqul da'utu. Woi, apa itu? Jangan dikatakan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Wal yuksir minat doa wala yayas. Maka dia terus memperbanyak doa. Jangan putus asa. Kita tidak perlu khawatir doa kita tidak dikabulkan. Justru khawatir kalau kita berhenti berdoa. Ya. Jangan dia putus asa. Wala yakul, jangan dikatakan doa layan fa, doa enggak bermanfaat. Da'utu walam yustajab li. Saya sudah doa tapi tidak dikabulkan. Ya. Ya nam lam lam yustajab laka hada min salihika. Tidak dikabulkan untukmu doamu tadi. Ini karena kebaikan untukmu. Li'annahu law ujjila laka ma talabta laka, ya. Ma talabta laka nafihi halakuka. Ya. Seandainya disegerakan untukmu apa yang kau minta, maka itu adalah keburukan, ya, untukmu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lam. Allah yang mengetahui, kalian tidak mengetahui. Sampai sini dulu ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.